بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نعم مفعول فيه dan kita sedang membahas dhorf zaman. Karena ada dua ya, dhorful zaman, dhorful makan. Dhorful zaman, ismul zaman al-mansub bitakdiri fi. Nah, ismul zaman al-mansub bitakdiri fi. Oh, kemudian disebutkan bahwa ada 12 dhorf zaman yang disebutkan oleh al-muallif. Al-yawm, al-yawm, al-laylata. Naam. Al-thalithu gudwatan. Yang ketiga gudwatan. Wahia min salatis subhi ila tul'is syams. Gudwa itu waktu dari sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, berarti waktu subuh kan? Gudwa itu waktu subuh. Min sholat subuh, dari sholat subuh sampai terbit matahari. Dengan terbitnya matahari, waktu subuh berakhir. Jadi, gudwa ini waktu subuh maksudnya. Nah, nahu zurtuka gudwatan, zurtuka gudwatul jum'ati, au ghudwatan. Ya, aku telah ziarah kepadamu, mengunjungimu. Ya, di ghudwah Jum'ah, di subuh hari Jum'ah. Nah, atau di suatu di waktu subuh. Nah. Nah, zurtuka fi'ilun fa'il dan maf'ul bihi. Kemudian gudwata maf'ul fi dhorf zaman. Naam. Ya, mansubun di bil fi'li alamat nasbihi al-fathadhar ala akhirihi. Wa huwa madah? Mudhaf. Al-jum'ati mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Naam. Majrurun bil mudhaf. Adapun ghudwatan. Naam. Ya, mansub. Sebagai maf'ul fih. Naam. Seperti Arab ghudwah. Naam. Al-rabi'u bukratan. Yang keempat adalah bukrah. Bukratan pagi hari. Wahi awalun nahar. وأول النهار من طلوع الفجر على الصحيح. نعم. Di awal hari, ya. Di awal siang yaitu pagi. Awalun nahar, permulaan hari itu, min turu'il fajri, dari terbitnya fajar. Nah, mulainya dari terbit fajar. Al-sahih, menurut pendapat yang benar. Waqila min tul'i syams. Dan ada yang berpendapat bahwa, ya, siang itu diawali dari terbitnya matahari. Yang benar, diawali dari terbitnya fajar. Nah. Nahu, contohnya, safartu bukratal khamisi au bukratan. Wa qawli ta'ala wasabbihuhu bukratan wa asila. Aku telah safar di pagi hari Kamis. Ya. Bukratan di pagi hari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian, menyucikan dia Allah Ta'ala di waktu pagi dan di waktu sore. Nah. Ya, safartu bukratal khamis. Yani safartu fi'il dan fa'il. Kemudian maf'ul fihi. Nah, mudhaf mudhaf ilaih. Bukratan maf'ul fihi. Baik, dan di Arab ini aja. Yang sabbihuhu bukrata wa asila. Indaman. A'ti. A'ti al-mukabbir. Mana kabbir sawt? واو الواو عاطفة صبحوا فعل أمر مبني على حذف النون لا محل من الإعراب الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهاء ضمير متصل مبني والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والبكرة ظرف المكان ظرف الزمان منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتحة الظهر على آخره والواو عاطفة أصيلة معطوف على بكرة والمعطوف على منصوب منصوب مثله وعلامة نصب الظهر الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الواو تدري واو ما؟ لا سبحوه الواو فول sebut tadi namanya waw apa? Tidak, wasabbihuhu. Sabbihu waw pada sabbihu, sabbihu. Aywa, waw apa namanya? Waw jamaah. Baik. Al-khamisu yang kelima saharan wa huwa akhirul laili qabila al-fajri. Saharan yaitu akhir malam menjelang terbitnya fajar. Qobel fajar yakni menjelang terbitnya fajar. Waktu apa ini? Sahar, waktu sahur. Nah, waktu sahur. Naam. Nahu sallaitu saharal jum'ati au saharan. Naam. Sallaitu fi'il fa'il. Kemudian sahara ini maf'ul fi dharfu zaman. Nعم مضاف المضاف إليه سحرا مفعول فيه نعم السادس غدا ينقدم غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه nama لليوم untuk hari الذي yang بعد يومك yang ya letaknya setelah hari ya harimu الذي أنت فيه hari yang engkau berada di dalamnya berarti apa b besok. Nah. Nahu saufa usafiru ghadan insyaallah. Nah, saya akan safar besok insyaallah jika Allah menghendaki. Wa qali ta'ala wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan dan satu jiwa tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Naam, al-i'rab saufa usafiru ghadan insyaallah. Allah. سوف حرف التسويف حرف التسويف طيب فعل بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعل ضمير مستتر أسافر ماذا فعل مضارع أولا تجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا غدا ظرف الزمن منصوب بالفعل وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره إن حرف شرط جازم تجزم فعلين شاء فعل ماد مبني على الفتح في محل جزم فعل في محل جزم بإن فعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وجواب الشرط محذوف مقدر فسوف أسافر نعم إن شاء الله jika Allah menghendaki فسوف أسافر takdirul kalam jika Allah menghendaki maka niscaya saya akan safar سوف أسافر غدا إن شاء الله takdirul kalamnya diambil saja dari awal kalimat إن شاء الله فسوف أسافر jika Allah menghendaki saya akan safar. Naam. Wa mata di nafsu mata taksibu ghadan. Indaman. Yang belum. Siapa yang belum? Hah? Abdullah sudah? Abdullah. Sudah. Antum sudah mira. Hah? Belum. Hadal antum mira. Nanti dibantu. Hah. Ma tadri nafsum mada taksibu ghadan. Nah, ma tadri nafsum. Suatu jiwa tidak tahu. Nah, itu kan? Itu maknanya. Suatu jiwa tidak mengetahui. Tidak akan mengetahui. Mada apa yang taksibu akan dia, jiwa itu, kerjakan ghadan besok. Hah? Tanpa irobnya di situ. Fadlan. Al-waw. Ma. Tadri fi'lun mudhari'un. Manafian ini harfu naf. Nafiin seperti waw mabni. Nah, lam halu ya rab. Tayyib, tadri mudhari'un mutasarrifun min dara allati min akhwati dhanna. Tajru marfu'un li tajaddihi 'ala an-nasib wal jazimi. Matul muqaddaratu 'ala al-ya man'a min dhuhuriha as-siqal. Naam. Nafsun. Fa'lan maf'ulan bil fi'li wa lam tarfi'u ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Madha? Ismu al-istifham. Mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam li taksibu. Nah, mada taksibu. Yani taksibu mada. Nah. Taksibu fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrud bihi 'ala an-nasib wal jazim wa 'ala tarfi'i ad-dhammati adh-dhahirati 'ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Taqdiruhu hiya. Ya'udu 'ala dhamir ini kembali ke nafsun, kata nafsun. Nah. Apa yang akan dikerjakan oleh jiwa itu ghadan, tersisa ghadan. Nah. Zamanin mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al fathatu adh-dhahiratu 'ala ah. Naam, as-sabi'u 'atamatan wa hiya thuluthul lailil awwal. Yaitu sepertiga malam pertama. Naam, 'atama itu sepertiga malam pertama. Naam. Jadi masuk di waktu ini ya, waktu Isya ya. Waktu Isya masuk kan? Karena sepertiga malam pertama. Naam. Nahu ji'tuka atamatal jum'ati au atamatan. Naam. Ya, i'rabnya sama dengan zurtuka, ji'tuka, fi'lun wa fa'il wa maf'ul bih. At-ta itu fa'ilnya, al-muttasil, nah, al-kaf dhamir muttasil ini maf'ul bihinya. Nah, kemudian atama, dhorf, za, zamannya, mansub bil fi'il. Nah, mudhaf al-jum'a mudhaf ila atamatan maf'ul fih. Al-thaminu, sabahan, wa huwa awwalun nahari. Berarti sama maknanya dengan bukroh, ya. Sobahan maknanya sama dengan apa? Bukrotan. Coba lihat di sana. Bukrotan wahia awalun nahar. Di sini sobahan wahua awalun nahar. Berarti bukrotan dan sobahan maknanya sama. Itu apa? Pagi. Nah. Jadi sobah itu pagi. Nah. Dimulai dari tulu'un al-fajar, dari terbitnya fajar. Ma'am. Nahu bakkartu ila al-masjidi sabah al-jum'ati au sabahan. Aku bergegas, ila, bersegera menuju masjid di pagi hari Jumat atau di pagi hari. Ringan ini, tapi di Arab aja ya. Bakar tilal masjid subuh Jumat ya. Oh, subuh. Naam. Siapa yang mengira Arab? Man? Indah. Man ya'ti bi Arabi hadhihi al-jumlah. Siapa yang belum? Ringan ini. Yang belum. Mustafa. Sudah? Ya Rabb Allah. Fadal. Hadi ya Rabb. Hadi. Nah. Bakartu ila al-masjid as-salim. Bakar. Aywa, bidamir. Naam. Watta. Fa'il. Naam. Ila. Fujar mabni ala sukun. La mahal mi'rab. Al-masjid. Ismun. Majrurun bi. Wa alamatu. Sabaha. Oh, mana tadi anunya? Oh, enggak diberikan itu. Oh, enggak dipegang sama dia. Subaha. Oh, pegang itu tambah lancar i'rabnya. Nah. Fadhal. Subaha, tambah semangat kan? Suaranya keras gitu. Subaha. Subaha zarfu zamanin mansubun bil fi'li wa huwa mudaf al jum'ati mudafun ilaihi aw harfu atfin ta mudafun ilaihi, selesaikan mudafun ilaihi مجرور بالمضاف علامة جره القف على آخره أو صباحا ظرف زمان ظرف زمان منصوب منصوب بال منصوب sudah benar bil sudah nah ya insyaallah au atifa berarti subahan ma'tufun ala ma'tufun ala nah ini tapi maksudnya contoh ini lah jadi contoh bakartu ilal masjidi subah subahan jadi contoh bakartu ilal masjidi subahan jadi subahan apa zarfuza zaman nah mansubun bil fi'li dengan contoh bakartu ilal masjidi subahan nah at-tasi'u masaan wa huwa min zawali syamsi ila nisfil lail masaan sore yaitu dari ya sejak tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi sejak masuknya waktu duhur ila nisfil lail sampai tengah malam. Nah, sampai pertengahan malam. Jadi sampai pertengahan malam batasnya. Nahu dzakartu darsi masa'al ahadi au masa'an. Nah, irobnya sama dengan yang tadi ya. Dzakartu sama dengan bakartu. Nah, fi'il fa'il. Jadi fa'ilnya dhamir muttasil atta. Nah. Darsi. Darsi irobnya apa? Maf'ulun bi bihi mansubun bil bil fi'li alamatu nasbihi ah ini dia alamatu nasbihi mana al fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha istighlal mahalli bi harakatil munasabah wa huwa mudafun wal ya' ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, darsi jadi mudhaf, jadi ini mudhafun ilaih. Masa al-ahad, hadha huwa syahid. Yani masa'a, dharfu zaman, mansubun bi fi'li. Nah. Alamat nasubi al-fakdar ala akhiri, ahuwa mudhaf al-ahad mudhafun ilaih, majlum bil mudhaf. Nah. Atau masa'an. Nyatakan darsi masa'an. Al-ashiru abadan selamanya wa huwa zamanul mustaqbalu zaman yang akan datang alladzi la nihayata lahu yang tidak ada ujungnya tidak ada batas akhirnya yakni selamanya nahu la ashabul asrara abadad dahri aku tidak akan berteman tidak akan berkawan dengan orang-orang jelek sepanjang masa. Masya Allah. Naam. Au abadal abidina. Atau la ashabul asrara abadal abidin. Sepanjang masa sama maknanya. Au abadan la ashabul asrara abadan. Naam. Sepanjang sama makna. Wa quli ta'ala la taqum fihi abadan. La taqum fihi abadan. Nah, engkau jangan berdiri di dalamnya selamanya. Tentang apa ini ayat? Berdiri apa ini? Sholat. Masjid apa ini? Masjid diror ya? Nah, masjid tandingan. Nah. Dirob dulu. La ashabul asrara abadad dahr. Indama. Had al-irab yang belum Sudah semua? Oh, mulai lagi. Kita mulai dari siapa? Tayyib, man yurid al-irab al-an? Man yakhtar al-irab? Siapa yang mau milih mengirab ini? La ashabul ashar abadan. Tahri. Wah, berarti begini aja, mulai dari sini terus gini ya, biar mudah. Muhammad. Dan setelah ini nanti begini, terus sudah ini. Jadi posisinya jangan berubah ya, nanti double. Nah. Lah. Fadhal. A'ti mukabbal shaf. Kita selesaikan ini sampai di sini ya, irabnya ini. Atau begini. Nah, tersisa 2 menit. Selesaikan aja dulu. Nanti irabnya kita berikan. Al-hadi asyara, yang ke-11, amadan. Amadan huwa bimakna abadan. Amadan semakna dengan abadan, selamanya. Nahu la aqtarifu syarra amadad dahri. Saya tidak akan melakukan kejelekan sepanjang masa. Masya Allah. Orang soleh. Au amadal amidin. Au amadan. Nah. Ini janji kan. Ya. Berjanji, bertekad. Masya Allah. Bagus. Wattaufik minallah. Ya. Yang penting orang harus punya semangat, tekad untuk berbuat baik. Nah. Athani asyara. Yang ke-12. Hinan. Ketika, wahuwa ismun li zamanin mubham. Nama untuk waktu yang mubham, yang samar. Nah, yakni tidak jelas kapan gitu. Yang jelas hinan. Hinan. Suatu ketika. Nah. Ketika gitu. Kapan ya? Enggak jelas. Mubham. Samar. Nahu qara'tu hinan minad dahri. Aku telah membaca. Ya. Di suatu ketika dari perjalanan masa. Kapan itu? Ya, enggak jelas. Dimubhamkan gitu, disamarkan. Yang jelas sudah pernah. Nah, sudah pernah baca Quran, alhamdulillah. Baik. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, alladhi yaraka hina taqum, yang alladhi yaraka, yang melihatmu. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatmu. Nah, khitab ini tertuju kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Hina yaraka, hina taqum. Nah. Wa tawakkal, ini tadi ini awal ayat sebelumnya, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum. Bertawakkallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladhi yaraka, yang selalu melihatmu, hina taqum, ketika engkau berdiri mengerjakan salat. Nah, fajami'u asma'i zamani fi hadhihi al-amthilati, maka seluruh isim-isim zaman di contoh-contoh ini mansubatun 'ala adh-dhurfiyyati az-zamaniyyati, mansubatun 'ala adh-dhurfiyyati az-zamaniyyati, dinasab dengan kedudukan sebagai dhurf zaman, bil fi'li, mansubatun bil fi'li, dinasab dengan fi'il atas fungsi irab sebagai dzarf zaman. Nah, bil fi'lil mutaqaddimi. Nah, bil fi'lil mutaqaddimi, dengan fi'il yang mendahuluinya. Fi'ilnya mendahului dzarf itu. Nah, bil fi'lil mutaqaddimi. Wa yaltahiqu biha, dan disamakan dengannya hukumnya, ma asbahaha. Ma asbahaha, yang menyerupainya, yang menyamainya, min asma'iz zaman, dari isim-isim zaman yang serupa dengannya, yang sama dengannya. Nahu contoh duhan, waktu duha. wa dhahwatan, ya sama duha dhahwa, na'am, wa sa'atan sesaat, wa lahzatan, na'am, lahzah, ini di potongan zaman lahzah. Nah, wa nahu dalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Selesai ya, dzarfu zaman selesai. Naam, tersisa disiapkan i'rabnya untuk latihan mulai dari la ashabul asrara abad ad-dahr dan seterusnya. Naam, i'rab semuanya. Jazakumullah khairan. Faddalu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.